Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas yang sangat penting yang harus dijalankan oleh setiap abah, orang tua, khususnya terhadap anak-anaknya, putra putrinya. Bagaimana kita semuanya, nah, berupaya dan berusaha untuk menyelamatkan mereka dari sentuhan azab Allah, dari siksa Allah Rabbul Alamin. Gimana tidak akan bisa seorang pun untuk lari, ya, ketika azab itu datang. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berdasarkan dari ayat tadi dan juga sabda Nabi SAW dan hadith Ibn Umar, na'am, kama fi sahih, bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Maka insyaallah pada kesempatan ini amat sangat tepat untuk kita sama-sama mengkaji kitab Hukukul Aulad yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, mu'allif rahimahullah hafizahullah ta'ala menyebutkan wala syakka ayyuhal ikhwah, tidak diragukan wahai saudara-saudara, annal alaqata bainal awladi wa abaihim wathiqah, bahwasanya hubungan antara anak-anak, putra kita dan putri kita, bahwasanya hubungan mereka dengan bapak-bapaknya, ayah-ayah mereka, wasiqatun, merupakan hubungan yang kuat, tidak bisa dipisahkan. Bahkan ya, anak bangga terhadap ayah dan orang tuanya atau orang tuanya, karuhunnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk mengingat mereka. Faidha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum, maka tidak bisa dipisahkan antara hubungan sang anak dengan orang tua, dengan ayahnya, dengan ibunya, bahkan merupakan kebanggaan bagi sang anak untuk mengingat dan mengenang orang tua yang benar-benar menunaikan tanggung jawab mereka terhadap buah hatinya. Sehingga Allah Tabaraka Ta'ala merintahkan, nah, kepada sang anak selepas menunaikan ibadah yang Allah syariatkan, diantaranya ibadah haji ke Baitullah. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila ya, kalian selesai menunaikan berbagai macam manasik dari masyairul haji, ibadah haji, Allah merintahkan kepada hujjaj, fadhkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikr, maka ingatlah Allah Subhanahu, fadhkurullaha, Allah merintahkan kepada hambanya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, kadzikrikum abak, sebagaimana kalian mengingat ya, terhadap ayah-ayah kalian, maka jadilah anak-anak yang soleh terhadap orang tuanya, sebagaimana kita menginginkan putra-putri yang salihin dan salihat. Baik, maka dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya hubungan antara anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya adalah hubungan yang sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi 'alal 'abdil mu'min. Dan itu merupakan kenikmatan dari Allah tabaraka taala kepada seorang hamba yang beriman kepadanya. Dan tadharu hadhil 'alaqah, akan nampak hubungan yang kuat ini liman ta'ammala al-Qur'an, bagi siapapun ya yang benar-benar memperhatikan, merenungkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Naam. Faqala yusikumullah, yusikumullah fi awladikum. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan terhadap kalian tentang pembagian harta ya, warisan untuk anak-anak kalian. Allah telah tetapkan, Allah telah atur. Untuk apa? Supaya terwujud kemaslahatan. Karena orang tua menginginkan anak-anaknya sebagai orang, anak-anak yang betul-betul sejahtera, anak-anak yang rukun, anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang betul-betul berguna tentunya, bukan sekedar untuk dirinya, keluarganya, tapi untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Allah mengingatkan yusikumullah fi auladi, Allah telah mensyaratkan kepada kalian ya tentang pembagian dari harta atau pusaka anak-anak kalian. Walaupun durhaka, tetap ya, anak, sehingga harus sabar ya, dalam mendidik sang anak, dan jangan sampai ya, anak hanyut dengan kedurhakaan. Waliyadzubillah, lingkungan milieu ya, kondisi yang kita rasakan sekarang ini amat sangat berat bagi setiap ayah dan ibu. Baik. Bahkan para ulama mengistilahkan bahwa orang tua terhadap anak-anaknya pada zaman seperti ini ya, ibaratnya atau gambarannya seperti penggembala ya, terhadap ternaknya, namun sudah banyak diganggu atau hampir dikelilingi oleh serigala-serigala yang siap memangsanya. Ini menunjukkan amat sangat berat ya, bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya, putra-putrinya. Pintu-pintu maksiat, maksiat terbuka ya, pintu-pintu fitnah demikian dahsyat. Nah, lengah sedikit anak kadang-kadang ya bawa oleh-oleh yang tidak diduga-duga. Keluar sedikit dia bawa banyak binatang ya. Binatang. Ya. Bawa binatang maksudnya apa? Dia pulang ke rumah, nama binatang ini disebut. Nabi ini binatang itu disebut yang anjingnya, yang monyetnya. Nah, yang nah segala macam disebut, babinya ada tidak? Jujur, kita banyak menemukan keluhan dari orang tua ya, tentang beratnya mengkondisikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata-katanya sudah berubah. Tidak sedikit yang mulai terbawa kepada pergaulan yang semakin mengerikan. Belum lama kita dikeluhkan oleh ya seorang tokoh yang mana mengeluhkan kepadanya bapak naib atau amil yang baru menikahkan. Belum lama katanya menikahkan 40 pasang, 40 jodoh, mungkin 3 yang masih ting-ting. Oh, musibah. Bagaimana ya, kondisi yang seperti ini akan merasa aman setiap orang tua terhadap keberlangsungan anak-anaknya. Barakallahu fikum jami'an. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangat penting untuk kita sama-sama bahas dan kita kaji bersama, khususnya tentang tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna. Karena orang tua memiliki hak yang sangat besar terhadap mereka, dan mereka pun akan menuntut nanti di hadapan Allah seandainya kita terlantarkan. Jangan salahkan kalau seandainya anak durhaka. Kenapa dulu? Nah, ayah menyanyiakan aku ketika kecil, ketika usia masih ya, dini. Nah, atau tidak, dia perlu tunaikan tanggung jawab terhadap putera putrinya. Akhirnya yang satu hanyut dalam kemaksiatan, yang satu hanyut dalam ya pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Kalau orang tua kurang mengingatkan, tidak mengingatkan akan bahaya perkara-perkara yang belakangan ini muncul dan ya merebak di tengah-tengah umat, tidak mustahil anak yang tadinya masya Allah baik ya, tapi kemudian kita kurang menunaikan hak kita terhadap mereka, akhirnya terbawa jadi gerombolan ISIS misalnya. Barakallahu. Gerakan-gerakan yang radikal, teroris, pulang bawa apa, roti misalnya, untuk di mana, diledakkan di sana. Enggak mustahil kalau seandainya kita sebagai orang tua kurang penjagaannya dan kontrolnya terhadap keberlangsungan anak-anak kita yang sangat butuh asuhan dan arah. Kita menginginkan anak kita senantiasa nasya'a fi ibadatillah, senantiasa tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan milieu yang bisa mengantarkan anak-anak kepada tadi semangatnya dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman yang kita alami ini amat sangat sulit dan sangat langka. Bahkan mungkin langka daripada ya, berlian, lebih berharga dari berlian. Taib, kalau seandainya kita mendapati milieu dan lingkungan yang bisa mengantarkan mereka untuk terus tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi ya orang-orang yang betul-betul mengindahkan syariatnya. Barakallahu fikum jami'an. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ketika hubungan orang tua dengan anak ya, tidak bisa dipisahkan dan sangat kuat, di mana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya yusikumullahu fi auladikum, Allah telah mensyariatkan kepada kalian ya tentang pembagian pusaka dari anak-anak kalian. Maka maklumun ya, dari ayat tadi bisa dipahami annal wasiyah, bahwasanya wasiat yang Allah tegaskan di dalam ayatnya tadi yusikumullah fi awladikum, kita ketahui bersama bahwasanya wasiat adalah innama takunu fi amrin muhimmin wali amrin muhim. Wasiat itu biasanya dinyatakan adalah untuk perkara yang besar, dalam perkara yang besar dan untuk perkara yang besar. Wa aidan demikian pula najidu, kita dapati annal anbiya, anna anbiya Allah taala qad tamatsalu akhlaqan azimatan. Juga kita akan jumpai, kita dapati ketika melihat dan mengkaji perjalanan para nabi, para Rasul salawatullah alim ajma'in dalam menunaikan tanggung jawab ini sebagai seorang ayah kepada putra putrinya. Nah, kita akan jumpai bahwa betul-betul mereka telah memberikan teladan contoh akhlak yang agung fi qiyamihim bihaqqi abaihim, dalam menunaikan hak-hak mereka terhadap orang tuanya, anak terhadap orang tuanya, demikian pula orang tua terhadap anaknya. Baik. Sebagaimana nampak di dalam doa-doa yang dimunaj yang di apa? Munajatkan oleh para rasul, para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diucapkan oleh mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memohon dzurriyah thayyibah. Mohon anak-anak yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, ya Allah, berilah kepada kami pasangan-pasangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, berilah kepada kami pasangan-pasangan dan dzurriyah anak keturunan kami yang benar-benar menyenangkan hati. Ini doa-doa yang diucapkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah memohon kepadanya agar anak-anaknya dijadikan sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Minta kepada Allah agar dijadikan anaknya sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas salihi, dalam ayat yang lain Allah mengatakan Rabbi habli minas salihi, ya Allah berikanlah kepada aku. Nah, minas salihi dari anak-anak yang saleh. Baik. Jadi orang tua harus terus berusaha, berupaya memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka Taala penerus yang baik. Walaupun kita sadari, kita tahu bahwasanya Al-Hadi yang maha memberikan taufik dan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berjuang ya, agar anak-anak kita ini menjadi anak yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Namun juga kita harus menyadari bahwasanya hidayah at-taufik adalah hanya biadillah Subhanahu wa taala. Baik. Allah adalah Al-Hadi dan Al-Muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Karena mereka berusaha untuk menempuh sebab dan jalannya sehingga hidayah Allah Tabaraka Taala berikan kepada. Maka sebagai orang tua, jadilah sebagai Al-Hadi dalam hal ini yang memberikan hidayah itu dalalah wal irsyad sebagaimana tugas para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Karena hidayah itu taufik adalah biadillah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk lurus, untuk istiqomah menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya. Yang memberikan hidayah itu taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ayah ibu hendaklah memilihkan tempat dan teman ya, yang baik untuk anak-anak mereka. Kita mungkin ingat dalam hadis, Abu Sa'id ibn al-Musayyib an abih, Sa'id bin Musayyib an abih, beliau mengisahkan tentang apa yang terjadi ya ketika itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menginginkan pamannya yang sangat bela, pamannya yang sangat bela, yang amat sangat sayang kepada Rasulullah SAW, Abu Talib. Baik, dikisahkan ketika wafatnya apa yang terjadi. Lama ja'at na'am Abu Talib al-wafat, ketika kematian menjumpai Abu Talib. Nah, baja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yakni Abu Talib. Namun apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi pamannya ya, yang sangat sayang dan sangat bela, sangat membantu dari awal sejak kecil. Ya, setelah ditinggalkan kakeknya. Nah, diurusi oleh paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah ma syaa. Ketika kematian menjumpai, datangnya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk terus mengajak beliau agar menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Masyaallah, kebaikannya luar biasa. Qadarullah, ketika Rasul datang kepadanya, bahwa jada ya, indahuman Aba Jahlin wa Abdullah bin ya, Abi Umayyah. Dia jumpai tokoh ya, dedengkot kebotoh kemusyrikan, kekufuran ketika itu. Ada di sisi paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Ami, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ini semangatnya Rasulullah SAW untuk mengajak, untuk berdakwah, untuk menyelamatkan manusia, terlebih orang yang dekat, apalagi yang sangat membantu dan membela kepadanya. Dikatakan kepada pamannya, ya, katakanlah la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun doa tusyar, para penyeru kejelekan, kejahatan, kesesatan, kekufuran, kemusyrikan ya. Nah, tidak. Dia begitu saja. Di atas jalan yang batil dan salah punya semangat. Maka yang harus diambil ibrahim, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangatnya untuk menyelamatkan manusia. Hai. Dan bukan di situ saja, di berbagai macam kesempatan, dimanapun bisa dakwah disampaikan, dakwah bisa disampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyeru manusia kepada jalan kemuliaan mereka, jalan keselamatan mereka. Hai. Maka dua tokoh kemusyrikan ini berkata kepada Abu Thalib, atarghabu amilati Abdul Muthalib, apakah engkau benci, tidak suka terhadap milah agama anutan? Nah, Abdul Muthalib ini sama tokoh kemusyrikan, kekufuran. Walaupun batinnya itu tahu bahwa yang dibawakan oleh Rasul itu benar, namun karena zalim ya, mengikuti keangkuhan dan sifat zalim, akhirnya mereka terseret kepada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengulangi demikian pula dua tokoh kemusyrikan, kebatilan, mengulangi dan mengajak untuk terus di atas apa yang mereka anut dan mereka serukan. Maka ahlul batil dan ahlul haq akan senen terus berlomba-lomba dalam menyerukan apa yang Nah, mereka ingin sampaikan, ingin dakwah. Tentunya beruntunglah yang menyambut ajakan dan suruhan para Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan yang sabar menempuh jalannya. Dan celakalah orang yang meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika qadarullah takdirkan meninggal ala millati Abdul Muthalib, pamannya itu meninggal dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW masih tetap akan berusaha untuk mendoakannya malam unha, selama tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, makanin nabi waladinam ayastagfirul musyriki, tidaklah pantasnya bagi nabi dan orang yang beriman untuk mendoakan kepada siapa? Musyrikin, walaupun mereka kerabat. Tapi kalau sudah jelas-jelas mereka adalah sebagai ashabul jahim, tidak boleh. Maka kemudian Allah turunkan ayatnya, firmannya tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Punya engkau tidak akan berikan hidayah, hidayah itu taufik kepada siapa pun yang engkau cintai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, yang jadi syahid. Unggur. Maka perhatikanlah dari kejadian betapa bahayanya ya pergaulan bebas dengan musyrikin, dengan ahlul batil, dengan orang-orang yang tersesat dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai orang tua jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh dalam kondisi yang dia tidak tahu arah mana jalan Allah, mana jalan Rasulnya, mana al-haq, mana ahlul haq yang kita diperintahkan untuk bersama dengan mereka agar hidup ini senantiasa di atas barokah, mendapatkan barokah sehingga manfaat dunia dan ya akhirat kita. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pentingnya milieu yang baik, teman yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai asal berteman, asal bergaul atau ditempatkan di mana saja. Ya akhirnya tadi tidak sedikit anak-anak yang terseret kepada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat yang kemudian memalukan orang tuanya sendiri. Dan tidak sedikit orang tua meninggal yang anak ini sedang berantem, yang satu sedang apa? Mabok, nyekek botol, yang satunya sedang disidang dalam berbagai macam kasus. Ayah dan ibunya sedang sakaratul maut. Semestinya dia mentalkini terhadap kedua orang tuanya. Karena Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita menginginkan anak-anak yang berbakti terlebih dan terkhusus ketika kita semuanya sudah sampai kepada lanjut usia apabila Allah berikan umur yang panjang. Ikhwanul Fiddin, tidak sedikit hal itu dialami oleh sebagian orang tua. Lengah sedikit pulang ya sang anak ke rumah ya ibu bapaknya, tapi sudah datang waktu adzan ya untuk menunaikan sholat asar, ternyata sedang sempoyongan. Kenapa? Sudah pandai ngoplos obat dari warungan, karena memang milieu dan lingkungan yang sudah demikian berat kondisinya. Kadang-kadang kita sedih lewat gerombolan anak-anak yang satu sedang apa ini? Oh, sedang ngelem, sedih live. Ini mungkin melihat Amerika, Washington atau. Namun ini tidak pantas. Hal itu dibiarkan. Kita sebagai ayah atau sebagai ibu. Tentunya yang sering kita mendapatkan teguran dan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak akan rela dan jangan sampai rela membiarkan mereka ya menjadi mangsa di luar oleh siapapun yang akan menjerumuskan dan membinasakan anak-anak kita, saudara kita, putra-putri kita, anak-anak kaum muslimin. Barakallahu jami'an. Maka sang anak butuh keteladanan, butuh qudwah. Sebagaimana para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam qaddamatsalu akhlaqan azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim wa da'watihim lil khair. Sebagaimana lihat anak-anak yang soleh, Allah Subhanahu wa taala nah ketika mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka menunaikan hak-hak mereka terhadap siapa? Bihaqi abaihim. Ketika anak itu baik, ketika anak itu saleh, siapakah yang pertama kali akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari sang anak? Bukankah ayah-ayahnya, orang tuanya, bapaknya, ibunya? Tidak yang jauh dulu, yang dekat. Mesti anak yang saleh itu dia akan mencari mana ayah ibunya untuk dia berbuat baik, untuk berbuat birrul walidain. Karena tidak ada dosa yang sangat diharapkan untuk bisa dihapuskan ya dengan amalan-amalan yang baik, di antaranya birrul walidain, berbuat baiknya sang anak kepada orang tua. Baik. Tidak akan capek, tidak akan khawatir, tidak terlalu takut ya ketika kita tinggalkan. Apabila anak sudah masya Allah mutadayyin, benar-benar menjalankan agama, mengerti agama Allah, mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerti sunnah-sunnah nabinya, sehingga disibukkan dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sambut perintah tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan penuh iktida, nah, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak yang baik. Ketika datang larangan, maka segera nah, dia tinggalkan dan dijauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ta'zim, pengagungan terhadap Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sang ayah atau karena sang ibu. Subhanallah, betapa indahnya kalau Allah berikan kepada kita anak yang soleh, anak yang baik. Dan betapa sakitnya ya orang tua nah, yang telah memberikan segalanya kepada putra putrinya, qadarullah anak pulang dalam posisi sang ayah atau ibu betul-betul membutuhkan kepadanya, mereka menjadi anak-anak yang durhaka, maling undang ya. Itu cerita Allah kebenarannya. Alhasil ikhwanul muslimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat Ibrahim alaihissalam ya, ketika tumbuh dewasa, ketika menjadi anak yang soleh, apa yang dia katakan kepada ayahnya? Ketika melihat ayahnya atau orang tuanya salah jalan, dia tidak akan biarkan. Maka dia berkata kepada ayahnya dengan tutur kata yang baik. Qala li abihi kama haqqahu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di nah, kisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa idh qala ibrahimu li abihi azab atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Baik. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu azab, apakah engkau akan membuat terus berhala-berhala ya, patung-patung, membuat patung-patung sebagai alihah, tuhan-tuhan yang mereka sembah ya. Coba sang anak dakwah kepada Allah sementara orang tuanya punya pabrik, perusahaan ya, patung berhala. Berat ini ujian cobaan, tapi tetap diperintahkan untuk dakwah. Prosok produsen ini patung, abrik, ya. Nah, patung seperti mungkin yang masih ada di beberapa daerah. Wallah, alhamdulillah. Ya, di Bandung kayaknya jarang kita melihat para pembuat patung. Dan tidak ada. Maka dakwah tauhid, tauhid, tauhid, sunnah, sunnah. Kibarkan tauhid dan sunnah di kota yang masya Allah taib kaya raya ini. Jangan sampai turun azab ketika penghuninya lupa dengan nikmat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam fatah Arab, fa'inal ma'asi tuzilunya. Karena semuanya berbagai macam kemaksiatan itu akan menghancurkan, melenyapkan berbagai macam nikmat. Sebagaimana lihat kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan. Dan tidak ada gunanya semua yang mereka miliki, kedudukan, harta, jabatan, anak, semuanya tidak ada berikan manfaat di hadapan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah apabila Allah berikan anak yang saleh. Ketika kematian, menjumpai Ya'qub alaihissalam, menimpa kepada Nabiullah Ya'qub alaihissalam, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'd. Ketika Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan ibadahi, akan kalian sembah peninggalan aku? Maka jawaban sang anak yang terdidik, nah, anak yang soleh, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami akan beribadah kepada ilahmu, Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ilahnya bapak-bapakmu, ayah-ayah Ibrahim dan Ismail, Ishaq adalah ilah yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Wa nahnu lahu muslimun, kami dalam keadaan berserah diri kepadanya. Masya Allah, nikmat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan berupa anak yang soleh, anak-anak yang muwahidun mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang tua pada umumnya, bahkan mungkin semuanya, mereka akan merasa khawatir apa meninggal, apabila meninggalkan sang anak atau keturunan mereka masing-masing dalam keadaan lemah dalam sisi ekonomi, lemah dalam kesejahteraan yang mereka inginkan. Orang tua khawatir. Jadi, tentunya harus lebih khawatir apabila mereka meninggalkan anak dalam keadaan tidak tahu siapa yang harus mereka ibadahi. Apabila meninggalkan anak tidak tahu mana Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu dinullah, harus lebih khawatir kalau mereka jahil, bodoh terhadap agamanya. Baik. Jadi orang tua jangan merasa sudah memberikan ya beberapa kewajiban terhadap anak-anaknya. Tidak cukup dengan memberikan makan, tidak cukup orang tua dengan sekedar memberikan minum, ya. Tidak cukup dengan sekedar memberikan pakaian atau mungkin tempat tinggal, rumah, kendaraan, sawah yang luas dan harta yang banyak, tidak cukup. Bahkan apabila anak tidak tertarbiyah, tidak terdidik dengan ya Islam, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan dakwah yang lurus, ya, kita tidak akan tahu apa yang akan menjadi. Ya. Nah, kesudahan mereka setelah berpisah dengan sang ayah atau ibunya. Dan kita menyaksikan dalam kehidupan yang nyata. Dulu masya Allah kita punya teman dan kawan yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, limpahkan rizkinya. Mau apa saja dan mau kemana saja secara lahiriah insya Allah bisa. Karena Allah berikan harta yang tidak sedikit. Nah, ini belum turun di cucu. Belum sampai ke cucu ya. Harta yang demikian luas dan banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Karena kurang. Dia syukuri titipan Allah dan anugerah Allah tabaraka tadi. Allah cabut. 1, 2, 3 sampai habis seluruh hartanya. Toko emas paling wah di kota tersebut. Kendaraan, masya Allah, kebun di mana-mana, bahkan berbagai macam grup pertandingan juga, ya, boh, dia punya grup ini, klub ini, klub itu, bahkan mungkin kalau ada ini, versi bisa dibeli. Baik, baru kalau kuncinya. Namun Allah takdirkan ketika tidak syukur nih, belum jatuh di cucu. Barakallahu jami'an. Kita saksikan. Kita lihat. Habis semuanya. Orang tua tidak ada. Anak yang tadinya masya Allah mungkin bisa hidup, bisa tinggal di hotel yang berbintang dengan makanan apa saja yang dia inginkan, qadarullah takdirkan harus tidur di emperan pertokoan yang dulu dia ada di dalamnya. Dunia berputar, berbalik. Demikian kehidupan. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji ya, dan menegur seseorang. Lehikmatin balik. Qadarullah suatu saat ketika tidak punya apa, dia hanya masih punya alhamdulillah ya, istri ya, tanggung jawab yang harus dia apa? Pimpin dengan baik. Tinggal dengan mertua. Bagaimana? Tidak dengan mereka, tidak punya. Akhirnya dia harus jalani kehidupan ini. Bismillah. Mau coba kerja. Kerja apa? Bangunan. Biasa. Halal boleh, tidak apa-apa. Namun mungkin ini tadinya ya di atas, qadarullah sekarang di bawah. Dia sedang ngaduk. Ingat dulu saya katanya yang ya, nyuruh gitu keluar masuk dan seterusnya. Sekarang harus ketika melamun tidak kuat batinnya, qadarullah jatuh dan sampai sekarang stroke, tidak bisa bangun dalam posisi gemuk badannya. Nah, qadarullah tahu berita ini ya, kita berkunjung. Sampai tidak kuat dan tidak sabar ya, tidak sabar. Betapa beratnya penderitaan ini ya, alhamdulillah masih ada saudaranya yang baik. Tinggallah dalam sebuah kamar. Ya kamar. Paling usik-usik karena gemuk ya, gak ada yang ngurus, semuanya sibuk. Sampai tidak sabar, tidak kuat ya, pamannya ini sebagai dokter, tolong suntik mati, suntik mati. Namun alhamdulillah ya, saking tidak kuatnya, tolong suntik mati, ingin menghabisi hidup ini. Betapa beratnya kehidupan. Maka ditegur, alhamdulillah pamannya, istighfar, istighfar, ingat, ingat, baru alhamdulillah masih punya paman yang baik. Nah ini kan syukur ya, masih punya paman yang baik. Barakallahu jami'an. Demikianlah kehidupan. Ada kalian yang di bawah, ada kalian di atas. Maka pentingnya lah ya. Nah, orang tua yang soleh untuk kemudian terus memberikan contoh yang baik. Mungkin ada kehilapan, kesalahan jalan orang tua, bisa jadi sampai seperti sebagaimana yang dikeluhkan. Baik. Namun alhamdulillah ada saudara yang baik. Nah ini pamannya, sabar, mengingatkan tauhid, mengingatkan sunnah, Ingatkan bahwa ini dosa besar. Tidak boleh. Nah, bunuh diri. Bahkan ini adalah berubah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi kafarat. Mudah-mudahan menjadi penebus dosa. Nah, jangan sampai musibah ini yang berat menimpa kepada anak-anak kita, naudzubillah. Oleh karena itu wajib orang tua baik meninggalkan mereka dalam keadaan matang di dalam ilmu, ya, di dalam keimanannya, di dalam ketakwaannya. Kalau kita harapkan juga sejahtera dalam perkara dunianya. Kalaupun orang tua merasa khawatir, ya, akan tidak sejahteranya anak-anak kita sepeninggalan kita, maka ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagaimana Allah tegaskan, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalbihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah merasa khawatir takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka anak keturunan, ya, anak cucu, dzuriyah nanti apa yang lemah, dalam posisi lemah dalam kesejahteraan, khawatir meninggalkan anak yang alatan dia tak apapun nas, kadar Allah takdirkan miskin meminta-minta kepada manusia. Baik, boleh merasa khawatir seperti itu, namun Allah Subhanahu wa taala mengarahkan apabila hal ini dirasakan oleh orang tua, falyattaqullaha wal yaqulu qaul, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertakwa kepada Allah, bekali agama Allah Subhanahu wa taala, bekali ilmu syariat, ilmu din, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga dengan takwa, nah, siapapun akan terus bergantung kembali kepada Allah, dan Allah akan berikan jalan keluar dari apa yang dihadapi. Umma yattaqillahi ja'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, takwa ini dikaitkan atau dihubungkan dengan bab rizki. Pentingnya ketakwaan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai macam ujian, walaupun mungkin rezeki sudah habis, ya, tapi dengan takwa insyaallah syukur alhamdulillah, ya, disadari sebagaimana belum lama kita berkunjung tadinya masyaallah, ya, dimudahkan itu Allah takdirkan, ya, sakit setruk lagi juga. Nah, kemudian tidak lama dari itu, semua tokonya terbakar, tidak tersisa sedikit pun. Masya Allah. Kita berkunjung berziarah, masya Allah. Tidak tahu musibahnya. Ternyata dia, ya, sabar. Beginilah kehidupan. Ketika diingatkan pahala ganjaran, ya, kita semuanya dulu lahir tidak membawa apa-apa, dan juga kembali tidak dengan apa-apa kecuali yang kita tabungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, takwa, ya, sehingga dia kembali kepada Allah. Kalau seandainya terus, ya, kebablasan dengan dunia ini, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah apa? Stroke misalnya. Harta habis, dipikir lagi bisa jadi stres, sudah stres. Wah, musibah di atas musibah. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tadi. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang tua yang apabila merasa khawatir meninggalkan mereka anak keturunannya dalam keadaan lemah dalam sisi ekonomi, sosial, sejahtera, wal yattaqullaha, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Maka tanamkan ketakwaan ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, dan anak-anak kaum muslimin. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang shawab, yang benar. Yang benar, dan timbangan kebenaran adalah mizanul kitab wa sunnah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh salaful ummah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah ketika kita meninggalkan anak, ya, sejahtera dalam ekonomi, apalagi mereka sebagai orang yang betul-betul mengesakan Allah, sehingga tidak khawatir ketika ditanya apa yang akan kalian ibadahi setelah ayah kalian meninggal, umi kalian meninggal. Maka beruntunglah kalau mereka jawab seperti apa yang dijawab oleh putra-putranya, ya. Nah, Nabi Ya'qub alaihissalam, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, ilah yang satu yang akan kami ibadahi. Kami hanya beribadah kepada-Nya, kami hanya bertawakal kepada-Nya, kami hanya takut kepada-Nya, sehingga akan melahirkan ikhlas, melahirkan jujur, melahirkan tawakal, melahirkan kesabaran, melahirkan ketakwaan dalam menjalani hidup. Ini saya akan bahagialah dalam menjalani hidup, walaupun dia hidup tadi penuh dengan ujian dan cobaan. Inilah pentingnya agama, dan pentingnya agama ini kita wariskan, ilmu ini kita wariskan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi penerus yang baik. Wa qala Ibrahim al-Khalil libnihi Ismail. Dan perhatikan pula bagaimana yang Ibrahim alaihissalam katakan kepada putranya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai anak, sesungguhnya aku mimpi dalam tidurku bahwa aku akan menyembelih. Ani adbahu. Maka Ibrahim alaihissalam sebagai ayah yang mulia, ya, minta pandangan anaknya. Maka pikirkanlah apa pendapat, bagaimana jawaban anak yang soleh, ya, bahwasanya sang ayah akan menyembelih. Ya. Ini wahyu kalau sudah Nabi yang menyampaikan, ini wahyu dari Allah SWT. Anak yang soleh, anak yang sabar, tidak takut dan tidak gentar, anak yang terdidik, tertarbiyah. Apa jawabannya? Ya abati alma du'mar. Wahai, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan dengannya. Subhanallah. Siap lehernya diserahkan kepada ayahnya. Di sini perkara yang bukan mudah, tapi ini adalah buah daripada ilmu yang mengantarku untuk beramal soleh dan siap, ya, mengorbankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Ketika datang perintah, anak yang baik tidak ada perhitungan itu dan ini. Untuk amal soleh, perintah apapun ketika datang, tidak ada perhitungan untuk urusan-urusan dunia. Berapa? Bagaimana? Ini adalah syariat Allah SWT. Ketika Allah menyeru hayya 'alash shalah, berbagai macam niaga yang kadang-kadang, wah, kagok ini. Keuntungan, masya Allah. Nah, di sini ujian. Baik. Ketika harta di masya Allah dilapangkan, datang panggilan untuk menaikkan ibadah haji. Ya, bismillah. Jangan, aduh, kurang sehat. Diajak sedekah, melotot. Dan seterusnya, obi hadzal ma'ana. Lain dengan anak yang baik, soleh. Ibrahim, Ismail alaihissalam. Ya, ini, ara fil manami anni adzahuka fanzur madza tara. Apa jawabannya? Ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah. Masyaallah. Baik. Demikian pula yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nasihat orang tua kepada anaknya. Sebagai nasihat pertama yang ditanamkan kepada anak kita, ya, tauhid, tauhid, beribadahlah kepada Allah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Karena syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang paling besar. Tidak akan diampuni seluruh, ya, dosanya kalau masih dalam keadaan mempersekutukan Allah atau mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat. Kalau masih hidup, tidak boleh saling menikah antara musyrik, ya, dengan muslimah. Nah, atau mukmin dengan musyrikah, tidak boleh. Ya. Bahkan kata Allah, walau ajabatkum, wanita musyrikah itu walaupun menakjubkan kamu, kamu tidak boleh menikah. Bahkan kata Allah, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajab. Meskipun budak mungkin hitam, puntet, penjol, ya, itu lebih baik kalau dia beriman kepada Allah untuk kamu nikahi daripada engkau nikah dengan wanita musyrikah walaupun kayak ratu kecantikan. Tidak ada apa-apa. Nah, ini bahayanya syirik. Maka hati-hati nikah dengan segala agama abres. Nah, ini tidak ada dari sana ya. Mana? Bibit, bobot katanya. Perhatikan ini. Din, agama, agama. Ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kalau tidak bahagia, ya, kalau tidak dengan agama, bagaimana akan bahagia? Mobil sudah diberikan istri, ya. Naam, rumah sudah bagus. Harta sudah ini, perhiasan sudah lengkap. Masih juga nah, ngegel misalnya. Nah, tidak dengan agama. Agama, laki-laki, wanita, masya Allah akan menyenangkan orang tua. Maka tanamkan tauhid, tauhid. Karena tauhid akan membuahkan segala kebaikan. Tamarat tuhu at-tuha thayyibah, kata Ibnu Qayyim. Buahnya adalah berbagai macam kebaikan, yakni berupa amalan-amalan soleh yang tidak perlu capek orang tua untuk harus ya mukul, mengkomando dan mendikte itu dan ini, karena menjadi anak-anak yang soleh, merdeka, tidak perlu dengan tongkat, tidak perlu dengan pukulan, tidak perlu dengan cambukan, karena menjadi anak-anak yang merdeka, muharrara. Karena al-abdu yudrabu bil asa wal huru taqbil isyara. Orang yang bermental budak, ya, mental budak, jalannya harus pakai tongkat, dicambuk, di itu di baru jalan. Tapi anak yang soleh, yang baik, merdeka, dia dengan penuh kesadaran, karena ini adalah sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan tauhid. Nah, khalifatin rahimani wa jami'an. Wa min adusi sunnah al-mutahharah ma ja'a bi hadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun ya. Kullu ra'in am mastar'a hafiza am dhai'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti. Baik. Juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin terhadap apa yang dia pimpin. Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah dia betul-betul menunaikan? Apakah dia betul menjaga dan menunaikan? Apakah dia termasuk orang-orang yang menyanyiakannya? Sampai Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak terhadap ahli bait yang menjadi tanggung jawab ya dari keluarganya, terhadap istrinya, hak-hak terhadap istrinya, hak-hak terhadap anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah mereka dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga, istri sebagaimana istri ingin mendapatkan kebaikan, ya. Kita juga harus menunaikan kebaikan kepada mereka. Baik. Demikian insyaallah ya faedah yang mualif jelaskan pada pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.